Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladhi khalaqana minal 'adam wa 'allamna ma lam nakun na'lam wa wahabana fitratan salimah wa suratan karimah وجعلنا السمع والأبصار والأفئدة وكان فضل الله عظيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar mitra IDC dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah Masjid Istiqomah, senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah atas segenap nikmat yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita, meskipun wujud, rupa serta jumlah nikmat yang Allah berikan kepada masing-masing kita semuanya berbeda-beda. Tetapi mari kita wujudkan rasa syukur kita untuk senantiasa selalu mau setia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada, dimanapun waktunya, saat ramai maupun saat sepi dari manusia. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rasa istiqamah, kemampuan untuk bisa istiqomah di dalam melaksanakan perintahnya maupun di dalam menjauhi larangannya, yang itu semuanya adalah merupakan bentuk wujud yang amat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita menjadi umat yang mencintai beliau, mencintai sunnah serta syariatnya, dan mencukupkan diri di dalam berislam ini untuk merujuk kepada kehidupan yang telah beliau contohkan bersama para sahabatnya, sehingga mereka meskipun jauh daripada teknologi atau mungkin kita sering sebut dengan zaman, disebut oleh manusia hari ini zaman batu, tetapi semuanya kehidupannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ketika dibimbing, tidak ada satu yang mereka contohkan kepada kita melainkan sami'na wa atha'na. Meskipun terkadang apa yang diperintahkan, apa yang telah diwahyukan kepada mereka itu bertentangan dengan budaya masyarakat jahiliyah pada waktu itu, tapi sungguh mereka telah meyakini bahwasanya Islam, ajarannya, dinnya akan senantiasa mengantarkan kepada umatnya kepada kebahagiaan dan keberuntungan. Maka jemaah berbahagia, di dalam kita menjalankan Islam ini tidak dibenarkan ketika seseorang itu tidak mau merujuk atau mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia telah mengambil Quran sebagai pedomannya, meskipun dia telah mengambil Quran sebagai satu hal yang diyakini, tapi dia mengingkari sunnah, mengingkari apa yang telah dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam mukadimah kajian kita pada malam hari ini, mari kita mentadaburi kembali firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31 agar senantiasa kita di dalam berislam ini mau mengikuti atau tidak membenci apa yang telah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana agar kita itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan ini kepada kaum muslimin agar mereka ketika mengaku mencintai Allah, salah satu syarat adalah fattabi'uni. Mau mengikuti aku, di sini adalah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan cara berislam yang demikian, kita akan dicintai oleh Allah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjabarkan kepada kita bagaimana dalam kehidupan kita, di dalam kita beramal, amal kita mengantarkan kepada kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kalau kita mengaitkan dengan kajian pada pekan lalu, jadi pekan-pekan ini kita masih membahas bab topik masalah bagaimana pentingnya ilmu dan iman untuk membalut amal yang kita lakukan. Karena sesungguhnya sebuah amal yang tidak dibalut dengan ilmu yang benar atau tidak didasari dengan keimanan yang benar, maka sungguh banyak contoh yang kemarin telah saya sampaikan membuat apa yang dilakukan dan diusahakan oleh manusia bisa jadi sia-sia atau tidak diterima atau bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia tidak beramal, mungkin tidak mau merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah berbahagia, qul in kuntum tuhibbunallah. Allah mengatakan, memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jika kalian itu mencintai Allah, tentunya di dalam berislam itu bukan dengan cara selera kita. Di dalam kita berislam, mau mentaati Allah yang kita cintai tadi, tidak bisa kita dengan selera. Karena sesungguhnya din ini bukan agama selera. Sehingga diutuslah Nabi kita Muhammad SAW untuk dicontoh dan diikuti. Untuk dicontoh dan diikuti. Tidak dibenarkan, bahkan tidak disempurna keimanan seseorang meskipun dia telah mengambil Quran sebagai panduannya, tetapi dia menolak atau mengingkari apa yang datang dari Rasul kita Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan jamaah berbahagia mendengar dimana pun berada, senantiasa kita pun di dalam aktivitas kehidupan kita, amal ibadah kita, seluruhnya kita merujuk kepada apa yang telah beliau contohkan. Sungguh mereka telah mempraktikkan Al-Quran, sungguh mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak mereka digelar radhiyallahu anhu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan layak mereka dikatakan oleh Rasul khairul qurun qurn, sebaik-baik zaman orang yang tinggal di dalamnya adalah salah satunya zamannya para sahabat radhiyallahu taala. Jamaah berbahagia mendengar dimanapun berada, kemarin kita masih membahas tentang bagaimana bahayanya seorang ketika beramal tidak dibungkus dengan ilmu. Kemudian kita telah mencontohkan banyak kasus kaum muslimin yang terperosok kepada perkara perbuatan dosa, perkara maksiat, terperosok kepada kesyirikan yang amat sangat dimurkai oleh Allah, lantaran dia mengiringi, membarengi ibadah yang telah khusyuk dan rajin dia kerjakan dengan perbuatan-perbuatan yang amat sangat dimurkai oleh Allah, yang baru saja mungkin tadi diibadai, baru saja sajadahnya digelar, baru saja sajadahnya ditutup, tapi setelah itu dia melakukan ritual-ritual lain atau penyembahan-penyembahan lain meskipun bentuknya tidak sujud maupun rukuk. Mereka beribadah kepada selain Allah mungkin bentuknya tidak sujud dan rukuk, tapi samakan dengan bentuk dinamakan oleh Allah sama beribadah, lantaran mungkin menduakan dalam perkara niat, mungkin menduakan dalam perkara kecintaan, ada yang dilebihkan atau dinomorsatukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan itu kemarin telah kita sama-sama dengarkan, dan beberapa contoh amalan-amalan yang kadang senantiasa dilakukan bersamaan oleh kaum muslimin di saat yang sama dia taat kepada Allah, tapi di sisi lain dia menyekutukan Allah atau melakukan pelanggaran lain yang menjadi asbab dirinya dimurkai oleh Allah. Kalau dimurkai, tentunya bagaimana amal yang dikerjakan itu diterima. Jamaah berbahagia, pada malam hari ini masih kaitannya dengan membungkus amal itu dengan ilmu dan iman. Akan saya angkat satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang di dalam surah Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-7, untuk menjadi tadabbur kita, perenungan kita, muhasabah kita pada malam yang barokah ini. Sebelum kita baca ataupun kita mendengarkan penjelasan dari para ulama dan para mufassirin tentang surat Ar-Rum ayat yang ke-7, perlu kita sama-sama renungkan kembali, jamaah berbahagia mendengar di mana pun berada, tuntutan zaman yang semakin canggih, tuntutan kebutuhan yang hidup yang semakin hari semakin naik, itu terkadang kita sebagai orang tua atau diri kita sebagai anak, atau diri kita mungkin sebagai sebuah keluarga, melalaikan satu hal yang merupakan perkara yang wajib, ya, yaitu kaitannya dengan masalah akhirat. Kenapa? Karena waktu di dalam 1x24 jam seharinya porsinya telah habis untuk perkara-perkara ini. Sekali lagi, tuntutan zaman, tuntutan ekonomi, akhirnya kadang kita 1x24 jam, anak-anak kita, entah itu habis dengan sekolahnya, setelah itu kurang ditambahi dengan lesnya, plus les-les yang lainnya, pulang ke rumah sudah capek, lelah, ya. Mungkin di dalam 1 pekan hanya sekali itu pun tidak maksimal untuk diluangkan mengkaji satu perkara yang amat sangat penting yang kaitannya dengan masalah akhirat. Realita yang senantiasa kita dapati dan kita temui di kanan kiri kita atau bahkan diri kita sendiri, nanti beberapa tahun ke depan, apa yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan datang sebuah generasi yang bahasa globalnya itu bodoh tentang akhirat. Kalau prakteknya ditunjukkan dengan mereka memperturutkan syahwat, dipraktekkan pula dengan mereka melalaikan sholat, itu akan kita temui. Dan itu adalah calon-calon daripada pengganti kita. Generasi penerus yang akan menggantikan kita ketika kita mungkin dahulu, lebih dahulu diambil panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sholat, sebuah generasi pengganti yang mereka itu ciri-cirinya melalaikan sholat, dan pasti kalau melalaikan sholat pasti cenderungnya kepada memperturutkan syahwat. Jamaah berbahagia, itu semuanya bisa kita rem atau bisa kita minimalisir, ya, paling tidak demikian. Tatkala mulai hari ini dan tidak ada kata terlambat, betul-betul kita memperhatikan firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Betul-betul kita menginginkan bisa praktekkan ayat itu, satu tugas yang wajib bagi diri kita, terutama kepala keluarga, yaitu untuk menjaga tidak hanya diri kita saja yang ingin selamat, tetapi kita juga menjaga bagaimana keluarga kita. Yang di situ ada istri, di situ ada anak, di situ ada bisa orang tua, di situ ada saudara, kakak, adik, paman, bibi, dan orang-orang terdekat kita. Karena itulah yang diberitakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan, ya, Ketika Allah menurunkan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Wahai Rasul, ingatkan dulu keluarga dekat. Nah, jamaah berbahagia, dari fenomena-fenomena inilah kita malam hari ini ingin merenung dan mentadaburi bagaimana Allah mengatakan atau bahkan menyamakan kita dengan satu kegiatan dan pekerjaan yang setiap hari dilakukan oleh orang-orang non muslim. Ada istilah mandi, ya. Saya benci hari ini, saya suka sekali dengan hari ini. Ketika pekerjaan numpuk di awal pekan, mereka melaksanakan kegiatan untuk mencari nafkah full time. Setelah itu, Jumat mulai agak longgar. Sabtu mulai mereka menggunakan hasil usaha dalam satu pekan untuk memenuhi hajat berikutnya. Ya, saya pernah menceritakan kepada jamaah sekalian, mendengar mitra edisi, manusia itu ada beberapa ghoridah, satu kecenderungan yang harus dipenuhi hajat itu. Ya, tetapi ketika tidak dibalut dengan iman, tidak dibalut dengan rasa khusyuk kepada Allah, rasa takut, rasa khauf kepada Allah, maka bisa jadi seorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi hajatnya tadi. Kita lihat aktivitas mereka yang hari ini juga ditiru oleh sebagian besar kaum muslimin. Pokoknya cari uang, dunia, memenuhi, sudah dapat, bersenang-senang karena penat sepekan. Setelah itu, dalam bersenang-senang, namanya tidak ada iman, tidak dibungkus dengan din, bersenang-senangnya tentunya di luar koridor syariah. Mungkin bisa jadi melanggar atau bahkan melaksanakan perkara yang dimurkai oleh Allah. Setelah itu apa? Hari Minggu, bahasa mereka Minggu, bukan Ahad. Kalau kita ya gak usah ngikut bahasanya, lebih dianggap dengan kata Ahad. Hari Minggu, kata mereka, mereka akan masuk ke dalam gereja-gereja, mengakui dosa-dosanya kepada Tuhannya. Setelah selesai dengan beranggapan bahwa dosanya telah bersih, hari Senin di-start lagi pekerjaannya. Terus begitu, terus berulang setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, dan sepanjang hidup yang masih Allah berikan dalam dirinya. Ternyata kebiasaan semacam ini, jangan berbahagia, ya, hari ini telah mulai diikuti. Berawalnya dari mana? Saya kembali kepada awal. Tadi berawal dari anak-anak yang kita didik, yang kita sekolahkan, dan seluruh sekolahannya mengorientasikan kepada perkara dunia. Apa sebenarnya yang dikhawatirkan? Biasanya kalau sekolah, memilih sekolah, nanti keluar dapat pekerjaan, munafik, gaji besar, perusahaan yang keren, kayak gitu ya. Orientasi demikian. Atau nanti di pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan beberapa syubhat-syubhat yang senantiasa salah dipahami. Bukan Islam bukan melarang, tetapi salah dipahami. Lantaran salah dipahami sehingga itu didahulukan. Lantaran didahulukan bahkan porsinya lebih, aturannya dibagi atau bahkan itu dikurangi, tapi dilebihkan sehingga porsi akhirat kurang. Apa contohnya, subhannya? Insya Allah penjelasannya pada pekan depan. Saya kutipkan judulnya saja. Orang Islam harus kaya. Orientasinya, ini kata-kata ini nantinya terkadang betul, tidak dilarang, bahkan dibutuhkan dalam Islam para ilmiah. Tapi ketika orientasi hidup kita, orang Islam harus kaya, maka setelah nanti bisa melenceng dari satu firman Allah, tujuan diciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Atau wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a ma law wa'adda. Dan ayat-ayat berikutnya. Ini penjelasannya makan depan insyaallah. Atau subhat berikutnya adalah menganggap bahwasanya kemunduran kaum muslimin hari ini lantaran mundur ekonominya, sehingga terkadang seorang punya alasan meninggalkan ilmu din dan melebihkan porsi tentang ilmu. Kemudian kita harus memperbanyak ahli ekonomi sehingga umat Islam tidak mundur. Bagaimana jawaban Islam dan para ulama terhadap syubhat-syubhat yang senantiasa kita dengar dan syubhat-syubhat yang menjadi dasar atau pondasi umat Islam hari ini malas menyekolahkan anaknya atau mendidik din lebih dulu kepada anak-anak mereka dengan ketakutan mereka tidak akan bisa cari uang, satu. Yang kedua, mereka susah nanti cari makan, ya. Ataupun ketakutan-ketakutan yang berlebih-lebihan yang dimiliki oleh orang tua hari ini. Maka jemaah berbahagia, sebelum kita bahas subhat-subhat itu, kita ketahui dasarnya dulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar jangan perbuatan yang dicontohkan oleh orang kafir. Yang tadi saya contohkan, mereka sibuk kerja terus dan tanpa ada dasar dinnya menganggap gampang. Jumatan saya bisa bertobat. Ya, kalau umat Islam Jumatan tobatnya. Masjid. Atau sholat maghrib saya akan jamaah di masjid, saya akan bertobat dosa saya satu hari. Ya, pengakuan dosa, besok mulai lagi dosanya. Sebabnya apa melakukan demikian? Sekali lagi, sebuah amal tanpa dibungkus dengan ilmu yang benar. Bagaimana ilmu yang benar? Bagaimana Islam menganjurkan kita untuk menuntut ilmu? Mana yang porsinya harus lebih banyak dan mana yang harus dahulukan? Ataukah Islam melarang perkara dunia? Kita akan mengkaji hal itu pada malam hari ini. Mari kita buka surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat yang ke-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا mereka itu adalah orang-orang yang mengetahui zahir nampaknya saja dari kehidupan dunia wahum dan sedangkan mereka anil akhirati terhadap perkara akhirat hum ghafilun mereka adalah termasuk orang-orang yang lalai. Mari kita akan melihat bagaimana penjelasan para ulama dan para mufassir tentang ayat ini. Ayat ini turun dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan kepada kita dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hum al-kufar. Mereka yang dimaksud ayat ini orang-orang yang ngerti tentang dunia secara lahir saja. Jadi dunia itu ada hakikat lahir yang nampak oleh kita dan hakikat batin dari dunia. Nah mereka dunia saja hanya mengerti lahir saja, batinnya tidak ngerti. Apa maksudnya? Di sini diperkuat dengan pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Mafatihul Ghaib. Beliau menjelaskan mengerti tentang lahirnya dunia itu ya lahirnya dunia itu apa? Kenikmatan, wanita, harta, jabatan, kuda tunggangan. Kalau sekarang modelnya adalah kendaraan, sawah ladang. Kalau sekarang sawah ladang masih tetap ada, tetapi untuk perkotaan tentunya jarang sawah ladang. Sawah ladangnya tempat bercocok tanam mereka bisa jadi di pasar, tokonya, tempat bisnisnya, ya. Nah itu lahirnya dunia, ya. Hakikat dunia yang ini itu berjalan atas kenikmatan tadi. Sementara hakikat batinnya itu tidak diketahui. Apa itu? Contohnya, mereka tidak paham atau mungkin lupa akan kefanaan dunia. Dunia itu apa? Tempat tinggal sementara, otomatis akan ditinggalkan. Jahilnya terhadap batinnya dunia mengakibatkan seorang terkadang bernyaman-nyaman untuk melaksanakan kemaksiatan dengan beranggapan saya akan hidup selamanya. Tidak menyadari tentang fananya ini. Secara zahirnya, lahirnya, ngerti dunia itu enak, nyaman, enjoy, kita harus happy dan sebagainya. Yang dipahami itu untung, kalau untung besar, enak. Sehingga bagaimana orientasi kita cari untung? Tidak peduli mengurangi timbangankah? Atau mungkin menipu? Atau apa? Bagaimana untung besar? Jadi mereka hanya mengetahui lahirnya dunia kalau untung itu enak. Sementara batinnya, untung kalau dari yang haram, enak gak Pak? Tidak akan menenteramkan diri kita. Gelisah terus. Meskipun nominal keuntungan itu besar. Nah ini tadi ya. Di beliau mengatakan, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang kafir tadi dalam ayat ini sekali lagi Ayat ini contohnya awalnya diturunkan menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang mereka ngerti dunia. Itu pun ayatnya menjelaskan zahirnya saja. Jadi lahirnya yang permukaannya saja. Semuanya inti dunia itu gak ngerti juga. Ya. Apalagi tentang akhirat. Wahum anil akhirati. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka tentang perkara akhirat justru lebih ghafil lagi, lalai. Orang dunia hakikat dunia saja. Maka penting bagi seorang hamba mengetahui tentang hakikat dunia. Sedang apa dia? Ya. Maka jemaah yang berbahagia, catatan perjalanan hidupnya manusia, ya, mulai dari alam ruh sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, itu perlu kita ketahui. Untuk apa? Nah, sekali lagi kaitannya dengan ilmu. Kenapa kok jahil masalah batinnya dunia tadi? Sekali lagi tidak pernah duduk dalam majelis-majelis ilmu sehingga mengerti ya dunia ya tempat kita bernikmat-nikmat, ya. Ya, al-dunya jannatul kafir masjidul mu'min. Dimana dikatakan memang betul dunia itu adalah jannahnya orang kafir dan penjaranya orang mu'min, gitu ya. Jamaah berbahagia. Jadi mereka benar-benar mengetahui seluk-beluk dunia tapi hanya yang lahir saja. Tetapi tidak mengenal dunia secara batinnya. Pertama, salah satunya adalah hakikat dunia itu berupa fana, akan kita tinggalkan tidak kekal. Atau kalau kita mengingat apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang hakikatnya dunia, sampai para sahabat sendiri saja ditawari itu tidak mau. Lebih baik memilih rakaat al-fajri, dua rakaat yang dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat subuh, khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Harus berjalan menemu bangkai kambing mati, cacat pula, sudah mati cacat telinganya, diambil oleh Rasul. Siapa yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat menjawab, tidak ada di antara kami yang mau, ya Rasul. Ya sudah, kalian boleh memiliki ini gratis. Meskipun gratis, ya Rasul. Walau karena hayat, meskipun dia hidup saja, kamu masih pikir-pikir mau tidak? Apalagi sudah jadi bangkai. Kenapa? Karena ada cacat, cacatnya. Orang hidup saja kamu masih mikir. Demi Allah, kata Rasul, sungguh hinanya bangkai ini di mata kalian, itu lebih hina dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih hina dari seekor bangkai kambing yang mati cacat pula. Sehingga benar-benar jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap para sahabat terhadap dunia? Sebelum itu kita lanjutkan lagi bagaimana penjelasan yang lain. Jadi masalah orang yang ngerti zahirnya saja tentang dunia tapi bodoh terhadap akhirat. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Aisarut Tafasir. Kitab Aisarut Tafasir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini juga mengarang satu kitab yang cukup terkenal yang di dalamnya ada aqidah dan fikih, namanya Minhajul Muslim. Terjemahkan, saya pernah melihat di sini itu pedoman hidup Muslim, ya. Tebalnya ya kurang lebih sebuku ini, tapi tebal lagi. Banyak karya-karya beliau yang menjadi rujukan, ya. Nah, di sini beliau menjelaskan kepada kita apa maksud ya'lamuna dhahirum minal hayatid dunya. Ya, maksud Allah di dalam ayat ini mereka orang kafir itu mengerti dohirnya dunia. Ya, di sini beliau menjelaskan. Zahirnya dunia yang diketahui oleh manusia orang kafir tersebut hanya masalah mengais rezeki saja. Ya, berarti seluruh ilmu yang berurusan dengan mengais rezeki itu masih tergolong ilmu zahirnya dunia. Ya, mengais rezeki baik itu dagang, bertani, industri dan bisnis serta yang lain-lainnya. Sementara lalai dengan akhirat. Di sini beliau menjelaskan kepada kita, itu adalah lalai dari yang wajib untuk ditunaikan. Coba kita renungkan. bagaimana ketika seseorang itu lalai terhadap sesuatu yang wajib kita kerjakan. Kalau tidak kerjakan, pertama dosa, dimurkai oleh Allah, ujungnya ketika terus meninggalkan yang wajib, pasti ujungnya nar. Salah satunya contohnya sholat. Masalah kakum bin sahur. Masalah kakum bin sahur. Qalu lam naku minal musallim. Salah satunya. Kenapa Anda ini masuk neraka sahur? Mereka penghuni neraka menjawab, dulu kami meninggalkan sholat. Ini salah satunya. Bagaimana ketika seseorang bodoh terhadap perkara ini, menganggap biasa ketika dia meninggalkan sholat wajib. Ya, bisa bayangkan. Maka dikatakan lalai terhadap akhirat, salah satunya beliau menjelaskan kepada kita, ketika seorang lalai melaksanakan kewajiban yang harus ditunaikan. Contoh nazar. Nazar wajib ditunaikan. Nazar yang baik. Bagaimana ketika seseorang gak ngerti ilmunya, menganggap biasa nazar, padahal dia mudah pilih bernazar. Saya bernazar. Kalau saya lulus ujian, saya begini-begini. Kalau saya dapat jodoh, saya akan begini-begini. Kalau saya dapat pinjaman uang, ya begini-begini. Kalau saya dapat rumah, begini dan begini. Tetapi lantaran bodohnya terhadap perkara akhirat, bagaimana tatkala kita tidak mengerjakan, nunaikan nazar yang kita lakukan, dianggap enteng itu kewajiban itu. Sementara itu wajib untuk dikerjakan. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selain lalai dengan yang wajib ditunaikan, dia juga lalai untuk menghindari sesuatu yang wajib dihindari. Artinya bodoh terhadap perkara yang haram. Kalau tadi kan bodoh terhadap perkara yang wajib, ya kan? Yang fardu. Nah, yang ini bodoh terhadap perkara yang harusnya ditinggalkan, yang haramkan. Sehingga kok enak betul orang itu makan. Contohnya gitu ya. Saya cuma nyicip aja pak kuahnya. Kenapa demikian? Mudah sekali. Ya, atau dari mana ini makanan? Mana ini pak dari acara ini? Padahal jelas-jelas acara itu adalah acara yang betul-betul dipersembahkan, diadakan untuk memuja Tuhan lain, Allah Rabbul Alamin. Selain Allah lain Tuhan, apa lain ilah tapi yang Tuhan. Ya kan? Memuja Tuhan selain Allah Rabbul Alamin. Acara apa? Dapat makanan pak. Anak ditanyai dapat ayam ingkung, itu ayam ingkung pak, utuh itu pak. Ya. Di mana dapatnya? Di perapatan jalan. Pertama dubi halil goyirilah, jelas-jelas disembelih bukan menyebut nama Allah, ataupun meskipun menyebut nama Allah dipersembahkannya jelas-jelas bukan untuk Allah. Kok santai betul ya makannya, ya. Menikmati di pos ronda dapat dari mana? Taruh di sana. Bodoh itu orang masa naruh di tengah jalan. Ya kan? Nah, ini bagaimana tatkala kita lalai, tapi lalainya dari sesuatu yang wajib untuk kita hindari, menganggap enteng sebuah dosa. Inilah dikatakan bahayanya kalau seorang jahil terhadap perkara akhirat. Jamaah berbahagia. Ayat ini sekali lagi awalnya hanya menerangkan kondisi orang-orang kafir. Namun sekarang juga telah melanda kehidupan kaum muslimin. Betapa mereka mengesampingkan atau bahkan mengabaikan perkara. Bukan berarti ayat ini memerintahkan seluruh orang itu jadi ustadz, bukan. Karena perkara din yang wajib pelajari itu ada dua. Ada yang fardu ain, kewajibannya itu mengena kepada setiap individu. Yang kedua ada yang fardu kifayah. Contoh yang fardu ain, ya, seorang yang mengatakan dirinya muslim tidak boleh tidak mengerti perkara yang telah difaridhokan. Contoh yang difaridhokan apa itu? Sholat. Perkara sholat berarti kaitannya dengan toharoh, ya. Ah, tidak boleh. Wah, ini yang ngerti hanya ustadz saja. Nah, bisa padahal kewajiban ibadah itu kena semua seluruh makhluk individu mukmin minal jinnati wan nas. Karena diciptakannya wa ma khalaqul jinna wal insa tujuannya sama. Berarti kewajiban tugas ibadah ini wajib hukumnya untuk dikaji. Akidah dan ibadah itu fardhu ain. Akidah yang mendasari ibadah yang kita lakukan tidak sah kalau akidahnya melenceng. Contoh, kita sholat tapi niatnya itu ada dua, gimana itu? Nah, ini masalahnya akidah. Iya. Ada yang fardu kifayah, contoh ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu tafsir. Nah, ini kalau sudah ada yang mengkaji dan itu hukumnya kita fardu kifayah. Bukan berarti sudah di ustaz, Pak, nanti kalau anak saya pelajari agama. Bukan, supaya dia menjadi Abdullah dan bisa ngerti kewajibannya sebagai hamba. Ya, inilah jamaah berbahagia. Jadi lebih senang anaknya mungkin hanya fasih bahasa Inggrisnya, pintar komputernya. Tapi gimana sholatnya, Bu? Mandi junub anaknya sudah bisa belum? Anaknya sudah balik sudah banyak. Ditanyain satu-satu. Ya. Mandi junub sudah bisa atau belum? Jangan-jangan tiap hari junub sementara tidak bisa mandi junub. Ini perkara yang membuat kesepakti sholatnya. Gimana pak sholatnya? Apakah sudah wajib? Subhanallah. 10 tahun saja Allah memerintahkan mereka untuk dipukul. Bagaimana sudah di atas 17 tahun anak-anak laki-laki, anak-anak gadis kita. Nah ini kewajiban kita. Jaga diri kita dan keluarga kita dari sentuhan api. Ada salah satunya tadi. Ayo kita ambil porsi ilmu din yang hari ini sudah mulai dilalaikan oleh kaum muslimin. Jangan hanya disibukkan atau mungkin waktunya habis untuk mengkaji perkara tentang dunia saja. Jamaah berbahagia. Isak jam berapa? Belum. Nah, jamaah berbahagia. Apa bahayanya tatkala seorang bodoh terhadap perkara din? Paling tidak ada beberapa perkara yang menjadikan kita harus semangat untuk mengkaji tentang perkara din kita. Kalau kemarin saya mengangkat tentang apa yang disampaikan dalam mukadimah kitab Ushul Salasah, seorang itu wajib ma'rifatullah. Katanya rohnya Allah, tapi dengan Allah tidak tahu. Ya, tidak tahunya mudah galau. Orang mudah galau itu seperti enggak punya Allah. Dia enggak kenal Allah dengan benar. Yang kedua adalah ma'rifatun nabi. Dan yang ketiga ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Saya ulang kembali apa yang saya sampaikan pekan lalu. Mengenal din Islam dengan dalil. Apa madharatnya tatkala seorang kewajiban ini tidak diketahui? Pertama, bisa jadi terseret kepada perkara-perkara bid'ah. Dengan menganggap ngapain saya harus belajar? Kita tinggal ngikut saja depan saya. Ya kan? Akhirnya apa? Taklid bisa jadi. Kalau sudah taklid mengerti satu yang diikuti, dia tidak mau mencontoh yang lain sementara belum tentu yang diikut tadi bersandarkan pada dalil yang benar. Jatuh pada perkara taklid. Kemudian bisa jadi jamaah berbahagia mudah sekali melaksanakan perkara-perkara bid'ah. Atau yang parah, seseorang terpeleset pada perkara yang dimurkai oleh Allah, yaitu melaksanakan berbagai macam bentuk kesyirikan. Sementara di mana pak syiriknya ini? Salah satunya penting kita mengerti atau belajar tentang din. Sehingga betul al-ilmu imamul amal, kata Mu'adz bin Jabal, ilmu itu adalah imamnya amal, ya, wal amal tabi'. Dan amal kita itu akan mengikutinya. Demikian kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga amal yang kita bangun di atasnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.